kurang ngerti salahku, engkau campakkan diriku bersanding dengan kekasih barumu. Saksiku, apa tak terima ganti ikhlas legawa sing tak karep kowe tradisi yo-sio pencukup mengaku korban janji manismu hutan petek. Kan tadi saksiku.